Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam adalah agama yang memberikan kemudahan. Ada agama mengajarkan untuk bersyukur, modalnya besar sekali. Membeli buah nenas, buah apel, apam, bolu, rokok daun. Tapi Islam mudah saja, cukup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk mengingat nabinya juga mudah sekali. Tidak perlu dipajang fotonya besar-besar di rumah. Tak perlu dibayangkan lalu dilukis. Tak perlu dibuatkan patungnya ditempel di dinding. Cukup dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau ada orang tidak mau masuk Islam, kata dia Islam itu ribet, jelimet, susah, payah, itu dia tidak memahami inti ajaran Islam. Boleh jadi dia gagal paham atau memang sengaja gagal paham. Karena manusia ini terbagi dua. Yang pertama, orang yang gagal paham, jahil. Orang yang jahil kita kasih tahu. Orang gagal paham, jahil, tidak tahu. Tapi ada orang yang tidak mau tahu. Cari makannya dari gagal paham. Nah, oleh sebab itu orang yang seperti ini susah. Pertama, kita berikan dia doa supaya diberikan Allah hidayah. Kalau tidak juga, ditelan bumilah dia hendaknya. Sebagaimana doa Nabi kepada Bani Usayyah, Allahumma la'an Usayyah wa Ri'al wa Zakwan, la'natlah Usayyah, la'natlah Zakwan, la'natlah Ri'al. Jadi Nabi ada kalanya minta hidayah. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada kaumku, mereka buat salah karena tak tahu. Tapi ada juga kalanya Nabi minta la'nat. Kapan minta hidayah? Kapan minta la'nat? Ketika giginya retak, belipisnya berdarah, terompah kayunya basah karena darah, tumitnya luka. Saat pribadi dia berdoa, Allahumma ihdi qaumi fa innakum la ya'lamun. Tapi pada saat dai yang diutusnya dibunuh, maka Nabi sebulan berdoa kunut nazilah, supaya dilaknatlah mereka. Itulah yang disebut dalam kunut nazilah. Adapun kunut subuh tidak sebulan, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Lalu kemudian tentang ada ustaz-ustaz yang datang ke Masjid Nurul Islam berceramah rutin tiap bulan, lalu setelah itu berhenti, itu bukan pada saya saja. Ini mesti diluruskan. Jadi tidak nanti menjadi fitnah. Dulu Dr. Mustafa Umar di sini punya kajian rutin. Setelah itu berhenti. Setelah itu Dr. Mawardi Muhammad Saleh punya kajian rutin. Habis itu berhenti. Kemudian saya. Nah, jadi jangan Ustadz Somad dulu pernah lalu berhenti. Artinya apa? Sama seperti air sumur, dia harus ditimba. Tidak boleh itu terus, karena mata air yang tidak ditimba, tidak ada sirkulasi pergantian, airnya membusuk. Harus ada denyut nadi yang baru. Fi kulli harakah barakah. Dalam setiap yang bergerak pasti ada berkah. Maka darah manusia kalau tidak bergerak beku. Kalau sudah beku, busuk. Darah busuk berubah menjadi nanah. Nanah menjadi santapan cacing tanah. Maka air juga begitu. Sumur mesti ditimba. Kalau tidak diambil airnya, dia akan busuk. Maka begitu juga harus ada pergantian, regenerasi, pergantian tongkat estafet. Berhenti Dr. Mustafa Umar, datang Dr. Mawardi. Berhenti Dr. Mawardi, datang Ustaz Somad. Berhenti Ustaz Somad, datang Ustaz Zulhendri Rais. Berhenti Ustaz Zulhendri Rais, teruslah. Sampai pada akhirnya anak cucu kita akan melanjutkan perjuangan dakwah ini insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Judul kita yaitu dengan salat subuh berjamaah mewujudkan masyarakat Islami yang berdaulat. Kata kuncinya tiga. Pertama, salat subuh berjamaah. Yang kedua, masyarakat Islami. Yang ketiga, berdaulat. Siapa yang ngasih judul ini? Pengurus. Dari mana mereka dapat ilham? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu kepada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Karena dia memandang bukan karena hawa nafsu, tapi karena bimbingan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita minta dalam tahajud tadi. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'al li nura wa man lam yaj'alillahu lahu nuran. Siapa yang tidak diberi Allah cahaya, fama lahu min nur, maka dia tidak akan dapat cahaya sampai mati. Maka cahaya itu juga yang diberikan Allah pada orang yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, siang Jumat, petang Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi hari Jumat, ja'alallahu lahu adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Dengan cahaya itulah dia bisa membedakan mana hak mana hoax. Dengan cahaya itulah dia bisa membedakan mana isu mana kebenaran. Dengan cahaya itulah dia bisa membedakan mana ustaz asli mana ustaz pilkada. Karena sekarang kalau sudah dekat-dekat nih, banyak semuanya pakai baju ustaz. Yang tak bersunat pun pakai baju ustaz masuk ke masjid-masjid. Tak lagi bisa dibedakan mana. Akhirnya pagi tadi saya buka WhatsApp dapat gambar kata-katanya bagus. Akhirnya yang berjuang kalah dikalahkan yang beruang. Antara berjuang dan beruang, siapa yang tak bisa membedakan? Yang tak punya cahaya. Maka pengurus Masjid Nurul Islam diberikan Allah Ta'ala cahaya, ilham, wahyu sudah putus karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Maka datang ilham daripada Allah kepada orang beriman, koneksinya baik, disingkapkan Allah tirai hijab kejahilan. Maka diberilah judul dengan salat subuh berjamaah mewujudkan masyarakat Islami yang berdaulat. Pertama, kenapa yang dipilih salat subuh? Karena salat subuhlah salat yang paling berat. Salat maghrib ramai, salat zuhur di kantor-kantor ramai. Kenapa salat zuhur ramai? Karena sebelum zuhur tuh orang sudah masuk kantor ramai-ramai tidur-tiduran. Coba tengok kantor-kantor. Salat asar insyaallah banyak juga. Salat maghrib memanglah teramai di antara salat, tapi salat subuh ini memang menyedihkan. Saya diajak oleh Syam organizer untuk penggalangan dana dari Pekanbaru jam 4. Otomatis sampai simpang Minas Al-Fatah belum azan. Belum subuh karena sudah terlalu cepat. Cepat mobil kita, tak ada halangan. Terus kami sedengarlah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kata, wah, ini masjid sudah dekat. Belum Pak Ustaz. Jadi di mana tuh? Samsung azan. Tak lama sesudah itu nampaklah dari kejauhan masjid. Kami pun singgah, ditengoklah gembok besar, sebesar ini gembok besar. Masuk sudah azan subuh. Lalu kita lanjut sajalah. Ya, lanjut lagi, terus lanjut. Nampak lagi masjid sebelah kanan, tak juga ada solat subuh. Padahal sudah masuk 15 menit, azan sudah berlalu, tak juga. sampai akhirnya sudah mau masuk ke kota Kandis, berhentilah kami di rumah makan. Di situ barulah ramai masuk kami ke musola, ramai rupanya orang tidur di musola. Karpet kotor berdebu, kami bangunkanlah mereka supaya sholat, lalu kemudian kami pun sholat subuh. Selesai sholat subuh, ketua rombongan menyampaikan kepada penjaga restoran, "Pak, itu jangan lagi dibiarkan orang tidur di masjid, itu rumah Allah, Pak. Itu dibangun untuk melaksanakan sholat subuh." Saya tidak ngasih tahu dia, karena badan dia tegap. Yang menyampaikan ketua rombongan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, begitulah susahnya sholat subuh. Berapa banyak imam yang bertahun-tahun sholat subuh di masjid itu, dia azan, dia iqamat, dia imam, dia membersihkan WC, dia membersihkan melap semuanya, merangkap semuanya. Kalau ditanya orang, kenapa bapak itu saja? Untung dia ada posat. Kalau dia tak ada sholat lagi di masjid. Padahal kalau sudah tanah itu diwakafkan, dikumandangkan azan, berhenti satu kali sholat saja, istahwadat alaihimusyayatin, satu kampung itu dikuasai setan. Sekali saja sholat di masjid itu berhenti, maka dikuasai setan. Bagi bapak ibu yang sudah mewakafkan tanah, banyak para perantau pulang ke kampung halaman, mewakafkan tanah, bangun masjid. Motivasinya apa? Wallahu a'lam bishawab. Bangunkan masjid, maka ada petugas satu orang untuk tetap menjaga sholat lima waktu di situ. Kalau tidak, setelah bangun ditinggalkan, mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemda-pemda yang membangun masjid di tengah hutan. Kenapa dibangun masjid di tengah hutan? Di situ tanah yang murah. Bahkan tanah hibah dibeli balik. Tanah itu dihibahkan masyarakat sudah untuk masjid, tapi dalam kuitansi dibeli balik. Berapa banyak temuan gara-gara ini. Masjid pun mereka mainkan juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah dibangunkan masjid megah, masyarakatnya tak ada. Tak ada orang di situ. Dibangunkan masjid megah-megah, mewah-mewah. Selesai masjid dibangun, lapuk, bocor, retak, lama-lama tumbang. Laknat Allah sedang diundang. Maka bangunkan masjid, tinggalkan satu orang. Saya diundang membangun masjid, peresmian masjid. Saya tanya, berapa modal Pak Haji bangun masjid ini? 5 miliar Pak Ustaz. Masya Allah, megah, mewah. Berapa orang membangunnya? Senyum-senyum, saya sendiri Pak Ustaz. Habis itu siapa imamnya? Saya carikan dari pondok tahfiz, hafiz 30 juz, dikasih sawit 2 hektar, dikasih rumah, digaji 5 juta sebulan. Sampai hari ini tegak. Petugas-petugas itu dibawa umroh setahun sekali, ganti-gantian, tidak itu-itu aja dibawa umroh. Jadi kalau mau membangun, begitulah hebatnya. Jadi kalau mau menunjukkan kaya, bukan mobilnya mewah. Kalau mau menunjukkan kaya, bukan rumahnya besar. Kalau mau menunjukkan kaya, bangunlah masjid lengkap dengan hardware dan software. Nah, ini sesudah masuk TV ini banyak pakai Inggris. Hardware, perangkat kerasnya, batu batanya, tiangnya. Software, perangkat lunaknya, imamnya, qorinya, bilalnya, muadzinnya. Jangan yang kerasnya saja, yang lembut. Jangan yang lembutnya saja, yang keras tak ada. Dua-duanya. Yang paling parah, keras tidak, lembut tidak. Apapun tak dibuatnya. Lalu yang dibawa mati ini apa? Oleh sebab itu kita bangga, sekarang lagi tren di mana-mana, semarak sholat subuh. Semarak semangat sholat subuh. Kalau ditelusuri lagi ke belakang, ke belakang, ke belakang, sejak kapan tren ini? Sejak 212. Munculnya itu gara-gara apa? Gara-gara Ahok. Jadi sampai ada sebuah tulisan di koran, entah siapa yang buat, Ahok sudah mempersatukan kita. Insya Allah. Sama dulu ketika berkonflik antara Kelompok ini, faksi ini, geng ini berkelahi. Di mana? Afghanistan. Tapi ketika Rusia menyerang, bersatu semua mereka. Umat Islam tidak bisa diserang dari luar. Siapapun yang menyerang dari luar, maka umat Islam akan bersatu. Tapi ketika dia dibusak dari dalam, ini dia. Oleh sebab itu, siapa saja yang mau ngetes merusak dari luar, cobalah. Coba. Rusia kurang kuat, apalagi Rusia. Gorbachev, kemudian Yeltsin, kemudian Putin, tak ada yang bisa. Tapi ketika Rusia sudah terusir dari Afghanistan, apa yang terjadi sekarang? Tercabik-cabik, kacau balau, hancur lebur. Bukan Rusia yang menghancurkan Afghanistan, sesama dia di dalam bercokor, berkonflik. Datang geng Taliban, datang geng Hetman Yar, datang geng Rabbani, datang geng macam-macam kelompok, hancur lebur. Maka kita pun juga begitu. Siapa yang mau merusak Nurul Islam dari luar, tak akan bisa. Karena semakin dia digoncang, semakin dia bergerak, ikatan makin kuat. Tapi dari dalam, ingat, sikut menyikut, menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri. Kalau ada begini, nanti Idul Adha sembelih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebetulnya dia adalah sapi yang perlu dihabis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, jihad yang paling berat solat subuh. Maka diambillah judulnya dengan solat subuh berjamaah. Kenapa solat subuh mesti berjamaah? Man sallas subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, faka'annama sallal layla kullah, dapat pahala macam solat sepanjang malam. Law ya'lamuna ma fil antawati was-subhi, seandainya mereka tahu pahala solat subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Jadi kalau ada jamaah yang tegak berdiri, ada yang heran, kenapa jamaah berdiri? Merangkak aja dia datang, apalagi berdiri. Luar biasa. Oleh sebab itu, maka efek-efek solat subuh, pertama badan sehat. Orang yang solat subuh itu badannya sehat. Kenapa begitu? Karena bangunnya cepat. Allah memberikan berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi. Berkahi umatku ini bukur pada waktu paling pagi. Siapa yang bangunnya paling pagi, dialah yang paling dapat berkah duluan. Ada namanya istilah orang Jawa ngalap barokah. Sampai narap lunungan di ngalap barokah. Datanglah Syekh Yusuf Al-Qaradawi ke Kairo, Mesir. Dia diusir sama Husni Mubarak karena beda aliran politik. Mubarak partai demokrat, nasionalis demokratis, sedangkan Syekh Qaradawi partai Islam. Tak cocok, usir. Lalu kemudian dia pun lari ke Qatar. Tapi di bulan libur kuliah, dia boleh datang ceramah selama tidak masalah politik. Boleh ceramah masalah usroh, keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Boleh, datanglah dia. Kami pun anak-anak Indonesia ramailah datang mendengarkan ceramah. Air minumnya dua, satu air putih, satu sirup. Minumnya lah air tadi sikit-sikit. Begitu selesai dia ceramah, habis air Syekh Qaradawi itu direbut. Semua yang merebutnya mahasiswa Indonesia. Orang kita masih percaya ada barokah guru dalam air minum. Mengambil sunnah Nabi SAW, kalau Nabi pun juga ada barokah, maka pewaris Nabi itu pun juga ada barokah. Al-ulama'u warathatul anbiya. Banyak orang berebut tangan ustadz, tangan kiai. Banyak orang berebut bekas air minum. Banyak orang berebut peci sorban. Banyak orang berebut tempat mengusap. Tapi tak banyak yang mau berebut mengambil barokah solat subuh. Padahal itu barokat yang lebih utama. Tidak ustadz, Nabi SAW. Berkahi umatku pada waktu subuh, maka sama macam butiran beras yang ditabur, maka ayam berebut. Mana ayam yang paling kuat cotoknya, dia yang paling banyak dapat. Maka berlombalah mengambil barokah solat subuh. Maka kalau ada orang bertanya heran, kenapa Ustaz ceramah orang ramai? Bukan mau mendengarkan tausiah Abdul Somad itu, mau mengambil barokah solat subuh yang ditebarkan malaikat rahmat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang saya ceramah, masjid yang ramai paling banyak jamaahnya dulu awal-awal ceramah dua saja di Riau ini. Masjid Nurul Islam dengan Islamic Center Pasir Pangarayan. Dua saja. Tak lebih daripada ini. Yang ramai sopnya sampai keluar itu dari dulu dua. Masjid Nurul Islam KPR Perawang sama Masjid Islamic Center. Masjid Islamic Center pernah suatu malam saya ceramah 3,000. Ramai. Begitu selesai ceramah semua mencari absen. Rupanya di absen Pak Ahmad. Tempat jiroh. Di Nurul Islam ada pakai absen? Nah, itu pula hebat ini. Ada pakai absen. Subuh ini melimpah sampai keluar. Jadi yang di luar itu bisa menengok dipasang layar. Ada layar. Alhamdulillah. Oh, kalau tidak ribut mereka. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bangun subuh paling bagus mandi. Mandi yang paling bagus mandi subuh. Katanya mandi subuh malam kena penyakit tulang, Pak Ustaz. Penyakit tulang itu mandi dari maghrib sampai jam 12 malam. Itu yang kena penyakit tulang. Jadi bapak-bapak yang malas mandi, tak usah mandi sampai maghrib. Nah, jadi nanti kalau pas ditanya ibu itu, abang tak mandi, sakit tulang kata Ustaz. Tapi sesudah dari jam 1 malam ke subuh bagus. Bahkan ada namanya terapi mandi malam. Mandi malam. Hanya saja jangan langsung siram ke ubun-ubun, karena kalau air dingin langsung ke kepala, terkejut kulit kepala dan jantung langsung merespon. Itu hebatnya jantung. Kalau kepala ini terasa sejuk, maka jantung langsung menyemburkan darah panas naik ke atas. Tapi karena salurannya macet, karena gula, karena kolesterol, bayangkan kalau pipa keran dibuka tapi salurannya macet, bam, pecah pembuluh darah. Maka keluarlah tulisan stroke di kamar mandi. Kenapa stroke di kamar mandi? Karena orang, kata orang Jawa, ucuk-ucuk. Tiba-tiba siram. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan terapi mandi disiram dulu dari ujung kaki sampai ke mata kaki, ke betis, ke lutut, ke pinggang, ke leher, lalulah. Jadi semua yang dilakukan sunnah Nabi, ikut aja sunnah itu. Kita tak perlu tanya hikmahnya apa, nanti diungkapkan oleh medis dunia kedokteran bagaimana baiknya segar. Maka paling bagus mandi subuh. Mau menengok siapa yang paling segar, orang di perumahan KPR Indah Kiat Perawang inilah segar-segar. Allah Akbar. Balik ke etos kerjanya. Jadi tidak ada hubung kait antara ibadah dengan kerja. Oh, sangat terkait. Siapa yang bangun cepat, mandi segar, fisiknya segar, mentalnya pun segar. Karena di dalam fisik, badan, kulit, darah, tulang, kulit, bulu, kuku ini ada roh. Itulah yang membuat kita ini semangat. Kalau masalah badan sehat, pergi ke jalan Seberantas kilometer 11 di samping Undri. Di situ nanti kita jumpa dengan orang yang badannya sehat-sehat, tapi ada yang tak sehat di dalam. Maka dia tidak hanya senyum pada orang, angkot pun lewat dia senyum. Itu saudara kita, sama-sama hamba Allah. Dan mereka ini lebih dulu masuk surga daripada kita ratusan ribu tahun di akhirat nanti. Karena dosanya tak ada, masuk aja langsung. Tak buka laf dia. Boleh tak puasa, boleh tak solat, boleh. Jadi kalau ada kawan kita tak puasa, tak solat, sebetulnya dari sana itu lepas. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, maka dikoneksikanlah ruh yang ada di dalam badan ini, langsung begitu mata terbuka langsung connect. Ini kabel putus, begitu terbuka langsung tup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu connecting pertama. Jangan sampai laptop tak hidup. Kenapa? Kabel unplug. Karena putus koneksi kepada Allah. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang menyebut Allah, mengingat Allah, dan orang yang tidak. Kama salil hayyi wal mayyit. Seperti orang hidup, orang mati. Maka sebetulnya kita itu mati. Maka ketika konek balik, hidup balik. Maka siapa yang paling cepat koneknya adalah orang yang paling cepat bangun pagi. Siapa yang bangun tadi jam 3, berarti connecting dia sudah mulai jam 3. Siapa yang baru bangun tadi jam 5 kurang 5, berarti koneknya itu juga. Tapi ada yang sampai sekarang belum juga bangun. Tapi ada yang connectingnya putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Tadi jam 3 udah mulai nyambung, habis itu putus tadi. Sampai ke dalam masjid ini kadang-kadang nyambung, kadang-kadang putus. Telepon aja pun, telepon kalau putus nyambung, naik tak emosi gitu. Naik. Apa? Abang di mana? Lewat di rumah mantan. Apa? Padahal putus, maksud cakap dia lewat di depan mantan rumah bupati. Bayangkan kebahayanya putus nyambung. Makanya connecting itu jangan sampai putus. Dia harus nyambung terus. Dalam tidur itu pun tak boleh putus. Makanya sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Dalam WC itu pun tak boleh putus. Makanya sebelum masuk, Allahumma barik lana. Itu mau menguji aja. Kalau jamaah itu menolak, itu berarti masih respon. Tapi kalau pas saya baca Allah baik, dia main terserah lah Pak Ustaz. Ya, sudah tak menyambung lagi. Tak boleh putus. Makanya jangan kita tuduh orang riya. Kalau ada bapak-bapak megang tasbih, jangan tuduh dia riya. Dia tak mau memutuskan connectingnya. Saya tengok tuh orang di dekat Hotel Hilton waktu umroh, duduk di bawah. Banyak perempuan-perempuan lewat nih, tengok. Asal perempuan Indonesia yang lewat pelan ya. Tapi kalau cewek-cewek Turki kencang. Jangan kita suuzon kalau ada ibu-ibu pakai tasbih digital, letakkannya di telunjuk. Dia tak ingin putus. Ada benda-benda yang kalau kita pegang mengingatkan kita pada seseorang. Seorang nenek-nenek dipegangnya sapu tangan yang sudah lapuk. Apa kata cucunya? Kenapa lah nenek pegang sapu tangan buruk, lapuk, buruk, hitam, bedaki? Banyak sapu tangan baru di Ramayana sana. Apa kata si nenek? Bukan sapu tangannya cucu, tapi ada kenangan di balik. Ketika nenek mau ke surau dulu, datanglah almarhum atuh kau. Waktu itu kami tak boleh kenalan laki-laki perempuan. Nenek mamak mengamuk. Maka waktu itu diselipkannya lah sambil pergi ke surau. Inilah yang nenek simpan sampai sekarang. Yang diingatnya sapu tangannya atau yang dibalik sapu tangan? Ada kisah, story yang dibalik sapu tangan. Begitulah agaknya orang yang memegang tasbih. Bukanlah kayu-kayu batu itu. Tapi ketika dia pegang, ingat dia kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Nah, jangan kita suruh riya ini. Apa pakai tasbih? Tak perlu pakai tasbih. Saya pakai ini aja. Mungkin antum sudah terbiasa pakai ini. Subhanallah, subhanallah. Bagus, tak salah. Saya tak perlu pakai itu Pak Ustaz. Karena kalau saya bergantung pada tasbih, iya kalau nanti saya pas mau mati megang tasbih. Kalau megang remote, saya tak mau bergantung dengan apapun. Yang penting saya berzikir. Bagus. Maka connecting yang paling awal adalah orang yang sholat subuh. Yang paling pertama menjalin hubungan hablum minannas orang yang salat subuh. Masuk ke masjid, saya tadi begitu keluar kamar, penuh pengawalan FPI. Saya tengok, mak, ini dah macam presiden. Padahal survei kita baru 0.3. Sudah begitu pengawalnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu, maka yang paling pertama menjalin hablum minan nas adalah orang yang salat subuh. Saya mohon maaf bapak-bapak yang tadi duduk nyaman, mungkin ada tergeser tempat duduknya, terpijak tangannya. Maka kalau tak minta maaf kita di sini, kita cari dia di akhirat. Lebih baik kita minta maaf di sini. Maka saya pun selalu begitu. Bila ada kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan bapak ibu, maka di akhir tausiah ini saya mohon maaf. Mudah-mudahan bapak ibu maafkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Belum lagi. Lalu contoh ceramah. Boleh. Kemana kita mau minta maaf kepada orang? Dan orang yang pertama menjalin maaf adalah orang yang sholat subuh. Terbit matahari jam 6.20. Syuruk kita jam berapa? 6.24. 6.24 terbit matahari. Ada orang yang sebelum tenggelam matahari menyimpan dendam sampai dibawa tidur sampai terbit matahari. Hebatnya orang Islam, sebelum mata terpejam sudah memaafkan saudaranya. Makanya sebelum tidur malam paling bagus ambil wudu, sholat witir. Yang witir sebelum tidur dua, Bilal, Abu Hurairah dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Hurairah dengan Abu Bakar witirnya sebelum tidur. Ya Aba Bakrin mata tutiru, wahai Abu Bakar, kapan kau sholat witir? Ba'dal atamah, setelah sholat isya, wudu isya dibawanya ke witir, langsung tidur malam. Nah itu bagus. Tapi kalau mau tahajud nanti, habis tahajud baru ditutup witir, bagus juga. Dua-duanya baik. Nah jadi kalau mau tidur malam, ibu-ibu dulu berpesan, nah cuci kaki, makan obat cacing. Robah nasihatnya. Kau cuci muka, basuh tangan, sapu kepala telinga, siram kaki, sholat witir kau sebelum tidur. Nanti kau mau sekolah di ITB Bandung, IPB Bogor, UGM Jogja, UI Jakarta, Sorbonne Prancis, maka insya Allah terjaga kau. Nah, sebelum tidur malam minta perlindungan pada Allah dan hilangkan dendam kesumat dengan mendoakan, semua yang menyakiti aku tadi kuaafkan dia ya Allah, kuampunkan dia ya Allah, dan berikan pula dia ampunan. Sebelum tidur malam dendam sudah hilang, dan bangun sebelum matahari terbit sudah menjalin hubungan. Itulah maka hidupnya barokah, barokah. Cuman kadang SMS orang ini menyakit. Apa tak sakit? Sebelum tidur malam buka apa tulisannya? Ustadz ke rumah artis sempat, ke masjid kami tak sempat. Kan menyakit kan? Padahal ada seorang jamaah. Jamaah ini jamaah tetap Masjid Az-Zikra. Waktu saya dulu pernah terlambat, tak bisa, sebentar lagi orang TV One sudah siap, mobil tak bisa lewat di pintu gerbang tol mau masuk Bogor, mesti naik ojek, bosan naik ojek. Lalu kemudian sampai saking macetnya ojek pun tak bisa, harus jalan kaki. Ini orang ikut dari pintu tol. Lalu ngajak dia sarapan pagi, Ustaz, besok sarapan di rumah saya ya. Apa pula salahnya orang baik? Sampai ke rumahnya, rupanya adiknya artis. Kan tak mungkin kita tanya, kau ngajak sarapan dia? Coba cek keluarga kau, ada tak yang artisnya? Kan tidak. Mana kita tahu? Jadi begitu asbabun nuzulnya, asbabun wurudnya. Bukan saya mau datang petantang petenteng mau selfie, kiki. Adapun undangan masjid, saya tetap datang. Bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian. Kita tidak tengok masjid besar, masjid kecil, surau besar, surau kecil, ada pejabat apa tidak. Siapapun nama orangnya, maka bulan Juli 2019 Janganlah fitnah-fitnah begitu. Nanti potong video pendek, like and share. Untuk klarifikasi supaya jangan ada fitnah-fitnah. Dendam Ustaz, enggak, saya doakan itu. Ya Allah, ini orang ngirim SMS nih, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Kalau dia belum nikah, temukan dengan jodohnya. Kalau dia sudah menikah, kasih dia anak yang soleh dan solihah. Kalau tak juga ada anaknya, izinkan dia nikah sekali lagi. Mana tahu istrinya meninggal. Ibu mau marah aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, memang memaafkan orang ini berat. Berat. Rapat gigi kita awal-awal itu mendoakan dia panjangkanlah. Nanti malam praktekan. Hebatnya orang yang sholat subuh, sebelum terbit matahari dia sudah menjalin hubungan dengan orang. Dari mulai sana, assalamualaikum pak, assalamualaikum, assalamualaikum, apa kabar, sampai dalam assalamualaikum, sampai di dalam karena sudah dekat tempat duduk, bersalaman lengkap dengan mu'anaqah. Anaqah, unuk, tengkuk. Mu'anaqah, mensilangkan setengkuk. Orang yang bersalaman sekedar musafaha. Safaha yusafihu musafaha. Di atas itu mu'anaqah, tengkuk, menyilangkan tengkuk. Apa makna menyilangkan tengkuk? Cipika-cipiki. Apa kabar kiri kanan? Cuman kalau basah agak geli juga. Tapi subuh enggak? Karena subuh orang tak berkeringat. Tapi kalau sudah habis ceramah zuhur, macam ikan lele. Tapi orang tanda sayangnya, tanda cintanya, begitulah dia. Hari begini, zaman edan, masih ada anak-anak muda yang berebut memeluk ustaz. Di zaman gila, narkoba, zina, prostitusi, masih ada anak-anak muda yang ngefans dengan ustaz. Itu luar biasa. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau adalah orang kafir yang sudah menyebar film, menyebar narkoba, menyebar perbuatan zalim, musik heavy metal, tetap juga anak muda masih ada. Janji Allah, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad, na'uzubillah, ditinggalkannya agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, diganti Allah dengan sekelompok orang. Bagaimana sifatnya? Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka, mereka membalas cinta Allah, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan tenaga mereka. La yakhafuna fillah, mereka tak takut sikit pun laumata laim, ejekan, caci maki, sumpah serapah, bully, hoax, tak takut sikit pun. Dan anak-anak muda itu ada di Masjid Nurul Islam. Allah. Jadi kami yang tua-tua ini Pak Ustaz, sedangkan yang muda saja dapat, apalagi yang tua. Kadang orang tua ini kan sensitif. Kalau tak disebut mudah, orang tua mudah tersinggung, mudah. Dan biasanya orang mudah tersinggung itu cepat mati. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala. Makanya dalam surat Al-Kahfi disebut anak muda. Fitsyatun amanu, fitsyatun anak muda. Amanu, beriman bi rabbihim, dengan Allah. Wazidnahum huda, kami tambah. Kata tambah dikonektingkan dengan anak muda. Kenapa ketika bicara hidayah anak muda cerita tentang bertambah? Karena anak muda usia belia, hawa nafsu bergejolak, makanan banyak, libido seksual tinggi. Kalau mampu dia tahan kehendaknya, diikutnya kehendak Allah. Subuh kehendak dia ini hari libur, mau tidur pagi, mau main game, mau main futsal, mau lari-lari pagi, dikalahkannya kehendak dirinya, diperturutkannya kehendak Allah. Disitulah Allah berjanji. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina, yang bermujahadah melawan keinginannya demi untuk mengikuti kami, lanahdiyannahum subulana, kami tunjukkan jalan-jalan kami. Anak-anak muda pejuang subuh, bangga kita datang mereka. Cuman bedanya orang tua sama anak muda, orang tua itu tidak terlalu mementingkan casing. dia lebih pada substansi makna. Kalau anak muda enggak, jangan heran kalau anak muda nanti grup remaja masjid minta buatkan topi, minta buatkan jaket, seragam. Itu memang ciri anak muda. Kita dulu pun waktu muda kan begitu. Cuman kadang sesudah tua ini kita lupa. Seolah-olah kita lahir langsung tua. Tidak, coba renung-renung sejenak, pejam mata waktu muda-muda ini. Saya ingat tuh waktu kelas 2 SMP saya beli rantai metal. Pakai. Masih ingat? Kita masih suka aksesoris. Maka aksesoris yang jahiliyah diganti dengan aksesoris islami. Mereka ingin jubah, seragam. Anak-anak muda kemarin di Tembilahan habis acara pengajian subuh, "Ustaz, ayo kita foto." Saya ikut kan. Kenapa? Karena anak muda ini mau show, nunjukkan ke kawan-kawannya. Tak apa-apa. "Ustaz jangan pakai koko lah, jadul," katanya. "Ya, mana baju kalian? Ini pakai rompi." Pakai. Pejuang subuh. Mahal gitu. Habis itu, "Mohon maaf Ustaz, rompinya buka balik." Pokoknya untuk foto aja. Bagus, mantap. Nah, ini harus kita ikutkan mereka nih. Kalau tidak, jadi ini semangat subuh. Baru satu yang kita bahas subuh. Saya sudah ceramah 45 menit. Ternyata ceramah di depan jamaah subuh energinya beda dengan habis isya. Jamaah habis isya itu kan energi sudah habis. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore kerja. Menghadapi masyarakat, pelayan ini, customer ini hitung-hitung semua macam. Matanya sudah lelah kena radiasi komputer. Sebetulnya komputer tak berapa, game online-nya ini. Tenaga dia pula sudah habis. Di kantor dia ditekan atasan. Lalu balik tadi pula ditangkap polisi. Lalu kemudian sampai ke masjid. Pas dia mau balik, pengumuman dari ketua masjid, "Malam ini ada pengajian. Kepada jamaah harap dulu bertahan." Dia pun ustaz nih dia pula gitu. Jadi ustaz itu dianggapnya penambah penderitaan. Ya, jangan heran kalau pengajian habis isya itu mulailah dia menunduk. Beda sama subuh. Subuh itu segar, walaupun perut berbunyi. Nah, ini subuh. Yang kedua, setelah subuh jangan anggap sudah berhasil. Ini namanya euforia sesaat. Menganggap sudah sampai finish padahal belum. Menganggap sudah final padahal baru babak penyisihan. Ini baru babak penyisihan, ini baru step awal. Jadi jangan ambil foto sana, ambil foto sini, share. Alhamdulillah subuh tadi sudah berhasil mengumpulkan orang banyaknya, sudah. Tapi mewujudkan masyarakat islami belum. Maka satu langkah step awal sudah. Kedua, salat subuh berjamaah mewujudkan masyarakat islami. Masyarakat itu ada dua. Satu islami. Lawan dari islami jahili. Tak ada pilihan dua. Jadi pilihannya dua ya. Putih islami, hitam jahili. Yang hitam putih abu-abu munafik. Mudzabzabina baina zalik. Antara dua-duanya baina-baina. La ilaha ula. Tidak kemari, tidak kemari. Na'udzubillah. Maka kalau sudah sholat subuh berjamaah, mulailah mewujudkan masyarakat islami. Sekarang ada orang islami tiga kali saja. Islami waktu lahir, islami waktu nikah, islami waktu mati. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Itulah job description ustaz. Saya diundang tiga kali itu paling banyak. "Ustaz datang ya, anak kami lahir akikah." "Ustaz datang ya, anak kami nikah," nasihat pernikahan. "Ustaz datang ya, ayah kami sudah 3 hari di ICU." Mati itu. Tak lebih tak kurang daripada itu. Ekonominya riba, makanannya haram, politik sekuler liberal, maka belum islami. Maka buah dari sholat subuh berjamaah ini muncullah ekonomi islami, Pemilik modalnya bukan satu orang kaya duit banyak, yang lain jadi budak, itu Tuan Baron. Dia sendiri punya, tapi banyak. Saham hanya boleh 20 lembar, satu saham 500 ribu, 20 berarti hanya 10 juta per orang. Bapak, walaupun Bapak kaya, saham Bapak di sini hanya 10 juta. Dan orang yang susah, mahasiswa bisa nanam satu lembar saham 500 ribu. Sehingga kalau sudah kita bersama, kalau jatuh, jatuh bersama, kalau tenggelam, tenggelam bersama. Bukan pemilik modal satu orang. Akhirnya kumpul 10 juta, 500 ribu, 200 ribu, 2 juta, 1 juta. Berkumpul, terkumpullah duit, buatlah ekonomi umat. Apa namanya? 212 mark. Apalagi namanya kita mark. Ah, 212 sudah banyak, kita pun sudah banyak. Saya mau ambil buat nama lain apa? Somar. Yang penting substansinya belanja ke warung muslim. Selesai acara sholat subuh berjamaah, what's next? Apa berikutnya? Bangkitkan ekonomi umat. Yang pandai buat soto, buat soto. Yang pandai buat sup, buat sup. Yang pandai buat lupis, lupis. Lupis syariah. Soto Islam. Jadi ekonomi bangkit. Setiap awal bulan buat ikon. Kalau Ahad subuh pasti tabligh akbar. Setelah tabligh akbar apa? Sarapan bersama, beli beras bersama. Yang lima barang ini langsung di awal bulan buat. Apa dia? Beras, minyak, gula, kopi, susu, teh dan lain sebagainya. Belikan. Nah, untuk keperluan rumah sendiri dan untuk fakir miskin anak yatim, gerakan belanja bersama. Dan tidak lagi menawar-menawar, karena masing-masing sudah tahu yang menjual punya rasa, punya hati, punya iman, ini saudaraku. Yang membeli pun juga sama, sehingga menawarnya tak terlalu tinggi. Kadang orang kita ini kalau menawar sama orang Islam minta ampun. Berapa ikan nih bu? 15 ribu, 2 ribu ya. Datang ibu itu diambilnya pisau. Nah, untuk apa? Kau bunuh aja lah. Kau membunuh apa menawar gitu. Dengan belanja di warung muslim, maka ada tegur tapa, tipu seliro, ada sopan santun, ada salam, ada kalam. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Tahunya berapa? 15 ribu, oh mahal sekali. Ya, kacang kedelai naik, pupuk naik, ini. Stop bu, jangan cerita, tak sampai hatiku mendengar. Aku kalau udah dengar gini, menetes air mata. Stop. Nah, jadi insya Allah, anak ibu yang bulan lalu sini kemana sekarang? Dia sekarang sudah saya kirim ke pesantren Gontor. Oh, mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Ada salam, ada kalam, ada doa, ada interaksi sosial. Tatap matanya menatap, menengok orang susah, kita bangkit rasa ingin menolong. Itu yang tak ada lagi di tempat lain. La salam wala kalam. Ambil barang bunyi tit, tit, tit, tit. Awak pun mati, tit. Tak ada lagi orang doa. Insyaallah kalau saya mati, tukang tahu mendoakan, tukang cabai mendoakan, tukang ikan mendoakan. Kalau menawarnya tak terlalu tinggi. Tapi kalau nawar terus jatuh, bu, yang kemarin mati, mati deh, alhamdulillah. Jadi bangkitkan ekonomi umat. Makanya masjid, di samping masjid itu dia punya gedung besar, tempat barang-barang. Apa di dalamnya? Bahan pokok yang lama busuk, gula, minyak goreng, langsung ke pabrik. Ini sawah, ini masyarakat. Dari masyarakat ke sawah, mata rantainya terlalu panjang. Rentenir-rentenir, musim menanam dia ulur, pinjamkan duit, pinjamkan duit, pinjamkan duit. Musim memanen, lebih kaya dia daripada petani. Padahal yang bertungkus lumus, berkubang petani. Jam 6 pagi berangkat, bisa kita bedakan mana orangnya, mana sapinya. Jam 6 sore dia balik, sama bentuknya. Mereka yang tunggang langgang, lintang pukang, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Tapi yang kaya, rentenir, lintah darat. Siapa yang memotong ini? Masjid. Masjid berperan. Langsung datang ke tempat penanaman padi. Berapa padi kalian? Nih, kami beli nanti. Kami perlu modal, Pak. Nih modal. Nanti kalian langsung memotong ini. Tentu di sana akan ada nilai jihad. Akan banyak yang marah. Kalau cuma sholat subuh tak banyak orang marah. Tapi kalau sudah menyentuh ekonomi, yang paling mengerikan di atas ekonomi, politik. Pedagang, kalau sudah banyak ramai begini, dia tengok, oh, kok kalau menggali, oh, aku. Makanya kata profesor, ada kawan saya, Profesor Pulan, dari Mage, Bukit Tinggi. Ustaz, ya Pak, kurang awak, aku tidak bisa main bola. Mengapa itu Pak? Asal nampaknya orang ramai, tidak fokusnya ke bola. Tapi politisi beda cara pandang. Kalau pedagang asal nampaknya orang banyak, ah, ini barang laku. Tapi kalau politikus menengok begini, ah ini dua suara ini, katanya. Ah ini tiga kursi ini, katanya. Itulah pentingnya sholat subuh berjamaah ini terus dipupuk. Politikus-politikus tidak akan berani bermain karena umat Islam punya bergaya ini. Kalaulah satu masjid 1000 jamaah tetapnya, ada 1000 masjid, 1000 masjid punya 1000 jamaah satu masjid, 1000 × 1000 berapa? 1 juta. Satu kabupaten kalau punya 1 juta, DPT-nya aja tak sampai 1 juta. Daftar pemilih tetap satu kabupaten di Indonesia paling tinggi kalau yang tidak terlalu besar, macam kota Pekanbaru 1.200.000. Sedangkan kabupaten-kabupaten ada yang 150 ribu penduduknya. Kabupaten yang kecil, itu luar biasa. Kita bisa menentukan siapa gubernur sesuai kemauan kita. Kami mau gubernur yang sholat subuh. Bisa kita request? Bisa. Karena sekarang kalau sudah mau dekat pilkada, banyak juga yang mendadak sholat subuh. Banyak juga yang mendadak bersedekah, membagi-bagi kain, tak mempan. Kami kasih kalian kainnya, tak perlu Pak. Kami sudah semua pakai celana. Kami kasih kalian kipas, tak perlu. Kipas kami banyak, AC kami pun banyak. Entah hidup entah tidak. Hidup, cuman karena jamaah ramai tak terasa. Ya. Tak perlu. Yang kami perlukan, Bapak bantu anak-anak kami dapat pendidikan agama di sekolah umum. Gimana caranya? Kalau Bapak duduk nanti di sana, keluarkan peraturan daerah, masukkan 5 pelajaran agama. Akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, Quran, hadis. Siap. Honornya dari mana? Honda. Loh, Yamaha honor daerah. Bisa. Maka adik-adik anak-anak kita dari Fakultas Tarbiyah UIN, dari Fakultas Syariah IAIN, dari Fakultas Usuluddin, tidak lagi DEJ FSP, Fakultas Sepi Peminat. Kenapa? Dia akan diangkat menjadi guru dengan ijazah akta 4. Ada kehidupan. Maka sirkulasi berjalan. Jadi sholat jamaah tidak hanya sekedar sholat subuh berjamaah. Peningkatan di atasnya, habis sholat subuh berjamaah, mewujudkan masyarakat Islami secara ekonomi, Islami secara politik, barulah kita bicara yang ketiga, berdaulat. Memang judul luar biasa sih. Iya, saya sepanjang ceramah belum pernah dapat judul macam ini. Ustaz ini pandai pula melambung-lambungkan orang. Demi Allah, cobalah tengok di internet. Pernah tak Ustaz Somad ceramah judulnya sholat subuh berjamaah mewujudkan masyarakat Islami yang berdaulat? Belum pernah, baru sekali ini. Masya Allah, siapa tim penyusun judul? Harus dipertahankan. Daulat bahasa Arab artinya negara. Makanya ada istilah daulah Islamiyah, negara Islam. Makna berdaulat. Di Malaysia kemarin saya ceramah di Negeri Sembilan, tulisan daulat tuanku. Daulat tuanku artinya bahagialah engkau wahai tuan raja. Itu arti daulat tuanku. Kenapa bahagia? Karena berkuasa. Negara Republik Indonesia, negara yang berkedaulatan. Artinya negara kita berkuasa mengelola hasil alamnya. Kalau minyaknya punya kita, tapi lebih banyak diambil orang, kita berdaulat apa tidak? Bukan saya yang bilang ya. Saya hanya mengarahkan. Minyak punya kita. Anak sakai tak bercelana di atas pipa minyak. Kalau meletup minyak pipa itu siapa yang mati duluan? Anak ini lah. Gambarnya dibuat di salah satu majalah. Anak sakai balik memancing di atas pipa minyak. Bercerita tentang dolar yang luar biasa. Tapi anak Melayu asli tak mendapatkan apa-apa. Ketika saya kuliah dulu, datanglah tim otonomi daerah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, kita insya Allah akan mendapatkan otonomi tahun 1999. Ketika bergejolaknya reformasi 98, saya berangkat datang. Jadi saya tanya, jadi Pak, ganti kami mahasiswa Riau yang di Kairo ini punya rumah lah ya, karena kita tidak punya rumah. Nyewa rumah, punya rumah lah ya. Kalian jangan bangga dulu. Tahu kalian arti otonomi? Apa tuh Pak? Oto diurang mi dia Pak. Sampai sekarang anak mahasiswa Indonesia di Kairo tidak punya apartemen. Kalau sekedar flat punya, dua kamar punya. Tapi macam punya anak KMM, kesepakatan mahasiswa Minangkabau yang megah, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, 6 kamar ke atas, di bawah basementnya bisa buat acara. Waktu saya mau datang ke rumah anak Riau, berapa adik-adik kita semua sekarang? 200 Ustaz. 200 mau masuk di ruang tamu, mana muat? Menyedihkan. Amat sangat menyedih. Padahal kita ini yang paling, salah terlalu cerita ini, hilang selera sarapan. Tapi kalau kita berkedaulatan, bisa berdaulat. Dari mana kekuatannya? Dari bawah, dari sholat subuh berjamaah. Jangan sepelekan sholat subuh berjamaah. Oleh sebab itu, pengurus masjid terus menata ini. Tidak hanya Masjid Nurul Islam, video ini akan diupload. Seluruh masjid se-Indonesia bersiap. Lantai masjidnya dibersihkan. Jangan sampai jamaah sujud mencium bau air liur basi. Aku sebenarnya sudah lama mau ke masjid itu Pak Ustaz, tapi sejak sholat di situ bangkit bengek. Perbaiki ya. Vakum cleaner dibeli, angkat petugas. Office boy bisa. Kenapa masjid boy tak ada? Kerjasama gotong royong masyarakat. Itu kenapa karpet tak dibuka? Kalau karpet dibuka Pak Ustaz, tercabut keramik-keramiknya, laku sudah. Kita betul kan? Lihatlah bagaimana pengurus membuat masyarakat nyaman. Karpet baru. Ternyata memandang ke atas, atapnya tak bagus. Dulu kan kalau kita pandang ke atas, menengok triplek bergantungan. Tapi sekarang sudah plafon. Masya Allah. Apalagi mas jamaah kalau pengajian selalu berkipas, kejap-kejap nengok jam, kejap-kejap nengok jam. Buatkan apa? Asih jauh mata mandang. Kelilingnya pula kaca. Tengok. Kita kalau menonton orang ceramah di dalam nih, ibu-ibu yang dinengok kita dalam nih, pas macam nengok ikan koki. Macam dalam akuarium. Luar biasa. Sebagian masjid itu iqamat. Kalau dulu Nabi mau sholat, yang ngatur iqamat itu Nabi. Nabi beri izin iqamat, baru boleh iqamat. Datang Bilal mengetuk pintu kamar Nabi. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat. Aqimis sholat, aqimis sholat, kata Nabi. Aqimis sholat artinya bukan tegakkan sholat, iqamatlah, itu artinya. Itu makanya khotib dari atas mimbar, aqimis sholat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar aqimish shalah. Kapan bentuk kata tunggal aqimish shalah, maksudnya iqamatlah. Itu perintah dari Nabi, baru iqamat. Sekarang banyak masjid bingung siapa yang memerintah. Akhirnya ada pertanyaan ke saya, Ustaz, di masjid kami yang nyuruh iqamat itu ibu-ibu. Qomat, qomat, qomat. Dia yang berkuasa di situ. Tapi di Masjid Nurul Islam yang mengatur iqamah. Tent kita dia, baru iqamah. Tak ada siapapun yang berkuasa di masjid. Ini untuk menghilangkan khilaf-khilaf-khilaf. maka solat subuh harus ditata dengan baik. Kira-kira apa yang membuat masyarakat kita ini nyaman? Oh, bagaimana kalau matanya mendongak ke atas nampaknya Asmaul Husna? Al-Wahidul Majidul Wahidul Ahadus Samadu. Tuliskan ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi pada waktu subuh, dijaga sampai zuhur. Pada waktu pagi, dibaca waktu petang. Itu ayat kursi keliling. Man dhalladzi yashfa'u illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi ma syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wa la yu'dhihi zumma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Itu isinya Pak Ustaz. Iya lah. Isinya aja. Tapi yang kebetulan sholat dekat tiangnya, nengok ke atas. Allahu Akbar. Apa yang diinginkan masyarakat, berikan. Karena masyarakat juga yang memberikan. Saya sholat di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Tidak pernah mengumumkan duit berlebih tiap hari Jumat. Saldo kita nol. Sekarang banyak masjid bangga. Masjid kita sedang ada tabungan 200 juta. Jamaah sholat di atas keramik kedinginan. Beku tapak kaki. Tak mau membeli karpet. Coba tengok karpet kita. Masya Allah. Siapapun calon legislatif, calon gubernur, bupati, wali kota mau datang ke Masjid Nurul Islam bawa karpet, tak laku. Kenapa datang orang? Karena kita tak punya karpet. Datang dia bawa karpet. Ini saya bawakan segulung ya, pilih saya nanti. Kalau saya menang, akan saya tambah insya Allah. Ini DP-nya nih. Tapi kalau saya kalah, saya jemput nih balik. Tak mampan. Kenapa? Karena kita punya kekuatan. Kekuatannya di mana? Kekuatan di sholat subuh. Ada beberapa yang ada di masjid kita, ada di masjid Malaysia. Tapi ada yang di masjid Malaysia, tak ada di masjid kita. Apa itu? Masjid Malaysia saya tengok ada dapur umum. Besar-besar kuali, rupanya mereka masak bersama, tidak pakai catering, ada timnya. Habis itu makan. Oh, setiap habis pengajian, pasti makan. Dan menunya tak banyak, nasi minyak sama gulai kambing. Yang tak bisa makan kambing, gulai ayam. Masih minyak Arab itu sama gulai. Jadi tidak macam kita. Kita kan banyak betul itu. Ada ikan nasin, ada asam podeh bau, ada potai, ada slice. Banyak betul. Dia tak banyak. Nasi minyak, dah makan. Karena yang penting kebersamaannya. Dan banyak orang, kalau di rumah sendiri, dia makan tak selera. Tapi begitu makan ramai-ramai, ada semangat dia makan. Banyak nih Pak, aku kena ramai ini aja Pak Ustaz. Kalau sendiri kadang sesuap pun tak habis. Ini kena sama Ustaz aja gak banyak. Itu dia. Jadi bangkit semangat. Dan makna dakwah, dakwah dalam bahasa Arab, da'a yad'u dakwah, itu artinya ad-da'watu ila ta'am, ajakan untuk makan. Maka kalau ada dakwah tak ada makannya, itu tak dakwah. Ya, ke masjid ke depan buat itu bahwa ada orang datang mau pengajian niatnya mau makan apa-apa awal-awal. Dan tak semua orang datang pengajian tuh mau makan, ada juga mau tidur. Ada orang tak bisa tidur, dia di rumah, pas dia di masjid tidur. Asal ustaz tuh assalamualaikum. Aku tadi di masjid Pak Ustaz, nampaknya masjid aliran sesat ini. Kenapa? Tiba-tiba iqomat aja, tak pakai azan. Tahu tertidur. Apa ibu yang diberikan Allah SWT. Nah, oleh sebab itu maka ini yang tiga ini harus kita pegang. Kebersamaan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan gerakan islamisasi umat, terwujud masyarakat islami yang berkedaulatan, memiliki kekuatan. Jangan sampai rusa'un ka rusa'is sail, seperti buih di tengah lautan. Aqillatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami waktu itu sedikit? Bal antum katsirun, kamu banyak. Lakinnakum rusa'un ka rusa'is sail, tapi kamu seperti buih di tengah lautan, seperti istana pasir di tepi pantai. Cantik sekali hembus hilang. Maka insyaAllah ke depan kita lebih baik. Tadi dimulai jam 6 kurang 15, sekarang pas jam 7 kurang 15, 60 menit.